Philadelphia. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I need a party. Coffee's free. Sore ini kembali lagi hadir untuk Anda Mitra Bisnis Pas FM di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Jogja. Apa kabar Anda Mitra Bisnis dan Yesikers? Dan pastinya sore ini saya Dona Oriza bakal kawal Anda lagi. Waktunya nggak cukup panjang hari ini, mengingat hari ini sudah memasuki Ramadan hari pertama dan ada tanda-tanda khusus yang ditunggu-tunggu sama Mitra Bisnis, pastinya tanda buka puasa. Ya nggak, Bang Kavi lagi nunggu nggak beduknya Bang? Lumah tiap hari seharian buka, yang lain sahur lu buka. Nggak boleh porno. Oh nggak boleh. Buka apa? Buka celana. Tahan diri. Nggak boleh ngomong yang begitu. Iya. Aduh, gimana nyebut, Bang? Nyebut. Bang Kavi. Apa? Sore ini kalau ngomongin suasana Ramadan, lu berasa gak sih Bang ada aura-aura kemalasan kali atau kengantukan atau gimana Bang? Anak gua di kantor gimana Bang? Semangat apa pada lo yang ngantuk? Kalau anak gua sih udah gua biasain. Cuman yang gua lihat tadi ada kali bangsa 1 juta orang komplain. Mm-mm. Gitu loh. Apa komplainnya? Iya itu. Ada yang marah bilang, mana profesionalismenya? Wah, gitu lah. Pokoknya macam-macam lah. Ada apaan yang mana? Mengutuk. Sidang isbat 9 miliar gitu? Bukan ya? Kirain yang itu. Apa rumor di kantor lu Bang? Anak gua ngomongin apa? Profesional apa? Iya, jadi di mana-mana di kantor pemerintahan itu profesionalismenya gak ada sama sekali. Jadi yang gak datang, yang terlambat, yang segala macam, pokoknya pelayanan melambat. Jadi wah pokoknya padahal udah disuruh masuk siang mengutuk, pulang awal ya Bang. Iya, yang mengutuk, yang macam-macam. Pokoknya rame dah hari ini. Nah, moga aja ada pengalaman-pengalaman unik lainnya juga dari Anda yang nanti juga bisa lah share di sini ya di Kafis Break. Sore ini kita mau ngomongin apa ya topiknya Bang? Tadi saya agak kurang-kurang dengar. Biarpun keadaan situasinya amburadul seperti itu, kita kan adalah bangsa yang sangat toleran. Makanya kita selalu bilang, udahlah, mengerti aja, ini kan hari pertama puasa, berat dan segala macam, kita tekungnya gitu terusnya. Makanya sore ini kita bicara tentang manajemen prihatin. Wah, ini prihatin gaya baru nih kayaknya nih. Untungnya saya selalu ceria ya, gak ketahuan loh hari ini lagi hari pertama apa enggak, ya kan? Soalnya udah buka duluan. Kita jangan mulai, buka Bang. Rahasia. Oh iya, nggak boleh ngomong yang itu ya, rahasia-rahasia ya. Kita mulai Bang Kavi, manajemen prihatin. Dalam arti kata, sejauh mana kata manajemen dan prihatin ini sendiri? Kan kalau kita lihat orang prihatin tuh justru katanya zaman bah gua dulu sih, prihatin tuh sering-sering puasa juga. Terus tapi puasanya puasa ngepleng, ya kan? Yeah. Yang benar-benar laku prihatin gitu, bertapa, semedi, itu prihatin Bang. Yeah. Ini prihatin yang mana Bang? Atau yang aduh, hidupnya susah bener sih dia, jadinya gue ikut prihatin gitu. Tapi sebenarnya ini menarik sekali karena manajemen prihatin itu banyak dilakukan oleh orang-orang besar. Jadi misalnya Gajah Mada gitu loh, mengadakan sumpah palapa, dia mutih gitu loh, ya. Sebelum tujuannya tercapai, dia melakukan sebuah manajemen prihatin yang sangat besar. Jadi sebenarnya ya banyak orang-orang besar di zaman dahulu gitu loh, itu memberlakukan manajemen prihatin. Dan dalam budaya Jawa gitu loh, manajemen prihatin itu dikenal banget gitu loh. Dan dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, kita memulainya dengan yaitu sesuatu yang mungkin agak mirip. Mengapa kita harus prihatin dan apa manfaatnya prihatin dalam perilaku bisnis kita? Wah, menarik Mitra Bisnis, ternyata tidak hanya dalam kehidupan yang susah-susah aja, bahkan dalam bisnis kita yang namanya laku prihatin ini juga bisa dilakukan. Nanti seperti apa penerapannya, tahapan-tahapan, fase-fase kali ya dari manajemen prihatin, saya juga belum tahu bocorannya. Dari Bang Kavi pasti selengkapnya untuk Anda, si B yang penasaran. Kita akan kembali lagi dalam Kavi's Break. Untuk Anda ingin share di 0816 924 924. Menurut Anda sendiri juga mungkin punya pengertian lain ya dari kata prihatin ini sendiri dan bagaimana diterapkan dalam kehidupan Anda dan bisnis Anda. Tetap bersama kami.